Ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Apakah jihad yang terbaik yang dilakukan pada saat ini? Ya, tingkatan jihad yang tadi yang saya sebutkan, yang dijelaskan oleh Imam Muqayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya, pertama jihad melawan hawa nafsu. Dengan empat tingkatan tadi, menuntut ilmu, melakukan amal saleh, berdakwah dan sabar. Kemudian jihad melawan syaitan dengan kita berusaha membentengi diri kita dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Dan kita banyak membaca Al-Quran, berzikir terus menerus, karena syaitan terus menggoda anak Adam, tidak pernah berhenti. Kemudian jihad melawan orang kafir tetap ada dan kondisinya berbeda. Ya, kalau ini yang tadi dua, jihad melawan orang nafsu, jihad melawan syaitan, tetap berjalan dalam setiap kondisi dan setiap keadaan. Adapun jihad melawan orang kafir, lihat keadaan. Kalau memang negara kaum muslimin diserang, wajiban nanti rakyat untuk memerangi orang-orang kafir bersama ulil amri, bersama ulil amri. Bagaimana jihad melawan orang-orang Yahudi? Ini juga kewajiban adalah ulil amri dari berbagai negara kaum muslimin. Mereka yang wajib. Jadi enggak setiap orang kemudian teriak tentang jihad. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kewajiban jihad yang mengumandangkan jihad ulil amri. Ulil amri yang harus bersikap di setiap negara-negara Islam untuk menentang orang-orang Yahudi. Bukan dengan demonstrasi, bukan rakyat, kewajibannya ulil amri yang menentukan. Bagaimana dengan keadaan ulil amri yang ada sekarang ini, yang mereka melakukan kezaliman? Anda perhatikan ya, Pak Nafiddin Azzaqullah, di buku ini saya jelaskan. Di buku ini, di Syarah Aqidah Al-Sunnah Wal Jamaah saya jelaskan. Kita wajib mendengar dan taat kepada ulil amri. Kalau ulil amrinya berbuat kezaliman, Anda perhatikan, kezaliman ulil amri yang ada di mana-mana, di negara-negara Islam, ulil amri, kezaliman ulil amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Itu perhatikan, kezaliman ulil amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yasibun. Demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan. Dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Imam Al-Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, tidak mungkin pada masa kita sekarang ini, pada masa kita sekarang ini, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Tidak mungkin. Atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab. Tidak mungkin. Di Imam Al-Qayyim hidup pada abad ke-7 Hijriah, yang wafat tahun 751 Hijriah. Al-Qayyim. Tidak mungkin. Kata Ibnu Qayyim, dibahas oleh beliau, bahwa penguasa itu mencerminkan rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan sholat, pemimpinnya pun demikian juga. Mencerminkan. Dan ini apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Karena itu dijelaskan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau, untuk menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama kewajiban kaum muslimin apa? Yang pertama taubat kepada Allah. Kalau penguasa itu berbuat dosa, kita pun banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kita wajib taubat. Wajib taubat. Jadi jangan dituduh penguasa ini zalim, kita pun zalim, banyak dosa kita. Yang kedua, yaitu kita wajib membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Kita harus membersihkan diri kita dari noda syirik. Kita harus mentarbiyah diri kita, tasfiyah dan tarbiyah di atas akidah yang benar, yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Al-Bani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, enggak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Kita enggak akan ditanya tentang pemimpin kita. Tapi kita akan ditanya tentang istri dan anak kita. Sebab Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Setiap kamu pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Jadi melihat kondisi kezaliman dari penguasa, kita juga banyak berbuat kezaliman. Bagaimana menyikapi hadis tentang seseorang dilihat dari temannya? Jadi al-mar'u ala dini khalili falyanzur alaikum man yukhal, kata Nabi. Seorang tergantung dari agama teman kita, kamu perhatikan kepada siapa kamu berteman. Dan ini juga ini dibawakan di sini tentang masalah memudahkan untuk mentahdir orang. Ini dilihat. Artinya kondisinya tidak seperti yang dibayangkan oleh orang, bahwa orang itu karena dia pernah berteman dengan seorang hizbi, dikatakan dia hizbi. Tidak. Dia ketika berjalan itu tujuannya untuk apa? Ada yang dia tujuannya untuk menasehati, memberikan nasihat, mengingatkan. Jadi tidak semudah untuk mentahdir. Dan sekarang ini banyak orang yang dakwahnya hanya mentahdir. Tahdir masuk bagian daripada Islam, yaitu jarah. Tapi ini pun tidak dimulai dakwah itu dengan tahdir. Jadi dakwah itu harus terus diingatkan dengan cara yang baik. Pertanyaannya cukup, ini sudah banyak. Gak mungkin terjawab semuanya. Apa yang dimaksud dengan Nabi yang ummi? Nabi yang ummi tidak tahu membaca dan menulis. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi kalau disebutkan dia bisa baca tapi tidak fasih, Nabi orang yang fasih tapi tidak membaca. Makanya waktu perjanjian Hudaibiyah ditanya kepada Ali, mana tulisannya? Kan ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammad Rasulullah. Dia mau mereka. Kalau Rasulullah, kalau Bismillahirrahmanirrahim, kamu tidak mau. Bismillahirrahmanirrahim tulis. Ditanya oleh Rasul kepada Ali, yang mana? Nah, menunjukkan bahwa Nabi tidak bisa membaca. Dan Nabi tanda tangan di sini. Istimbal Muhammad Rasulullah. Disuruh untuk menghapus tulisan itu. Maunya mereka orang-orang musyrik jangan pakai Muhammad Rasulullah. Jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi hapus. Maunya mereka ikuti. Yang mana tulisan itu hapus. Jika tindakan mengebom berani mati bukan dari jihad, bagaimana situasi yang ada di Palestina? Ini pembahasan para ulama berkaitan dengan situasi yang ada di Palestina asalnya, yang kemudian baru dibahas oleh para ulama yang ada di dunia Islam. Karena perbuatan itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Dan di Palestina melawan orang-orang Yahudi, kalau umpamanya kaum muslimin dia membunuh orang Yahudi 10, maka orang Yahudi akan membunuh orang Islam 100 atau 200. Dan seperti itu. Seperti itu, kenyataannya seperti itu. Antum tanya orang Palestina, kalau antum bunuh orang-orang Yahudi, bagaimana? Kata mereka, mereka akan bunuh kami 100. Jadi menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka tidak menghasilkan apa-apa. Dan kekuatan ada pada mereka. Ini orang Islam harus melihat tentang kondisi dia. Dia kondisi kuat atau lemah? Orang-orang Palestina kondisinya bagaimana? Lemah atau kuat? Lemah. Kalau lemah bagaimana? Kondisi lemah. Lihat bagaimana Rasulullah waktu kondisi lemah di Mekah. Di depan Nabi dibunuh Sumayyah. Di depan Nabi, di hadapan Nabi dibunuh Yasir. Nabi mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji kamu adalah surga. Nabi enggak bisa berbuat apa-apa. Bila disiksa di depan Nabi, Nabi enggak bisa berbuat apa-apa. Sampai dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain yang sampai dicongkel matanya. Nabi enggak bisa berbuat apa-apa. Kondisi apa? Kondisi lemah. Kalau kondisi lemah, ya itu harus sabar atau hijrah. Itu nasihatnya para ulama. Kondisi sabar, kondisi lemah harus sabar atau hijrah. Tapi kemudian melempar dengan batu, ya enggak masuk akal. Bagaimana senjata yang lengkap dengan batu? Kata mereka, batu bisa jadi bom nantinya. Bisa membunuh ribuan orang. Ya kita ini bukan berkhayal, kita ini agama yang wakil dengan akal yang waras. Tidak bisa masa batu jadi bom. Batu bisa membunuh ribuan orang. Jadi nasihatnya para ulama bagaimana? Ya harus bersabar. Dan ingat bahwa perbuatan yang ada itu merupakan takdir Allah yang pertama. Setiap apa yang terjadi di muka bumi ini, yang pertama kita harus melihat dengan dua mata. Ini perhatikan. Yang pertama dengan ainul qadar, yang kedua dengan ainul syar. Setiap kejadian yang ada di muka bumi kita lihat yang pertama dengan ainul qadar, bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik buat kaum muslimin. Yang kedua dengan ainul syara', dengan syariat. Bagaimana sikap syariat terhadap kejadian ini? Bukan dengan emosi. Bukan kemudian dengan caci maki atau dengan yang lainnya. Lihat bagaimana syariat. Menentukannya. Setiap kejadian apa saja itu harus ditimbang dengan syariat, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan, bukan dengan pikiran, bukan dengan rayu, bukan dengan yang lain. Bahkan kadang-kadang karena emosinya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Ya. Haram makanan ini karena Yahudi, haram ini. Akhirnya nanti semua alat ini haram, Yahudi yang bikin. Artinya mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi harus niat kepada syariat, benar ya kepada syariat. Bagaimana tindakan sesuai dengan syariat setiap kejadian seperti itu. Ini ada pertanyaan yang berkaitan tentang firqah, firqah sesat. Apakah itu tahlil atau yang lain? Saya sudah jelaskan di buku saya Mulia dengan Manhaj Salaf. Saya jelaskan tentang Khawarij, saya jelaskan tentang Syiah, tentang segala macam. Di Mulia dengan Manhaj Salaf, di bagian akhir. Tentang firqah, firqah sesat. Ada jawabannya. Ya bukunya sudah masuk di Malaysia ini. Itu bisa baca. Ya, ini pertanyaan tentang jihad di Palestina. Artinya sudah saya jelaskan tadi, ini kewajiban ulil amri dari negara-negara Islam untuk mereka berkewajiban membantu orang Palestina. Bagaimana? Tapi untuk jihad semua masuk tidak dibenarkan. Dan ini terjadi peperangan yang sangat, yang sudah terjadi. Ini bukan baru ya, kejadian Palestina ini dari tahun 1948. Dan tetap mereka, atau Yahudi ini, dibantu oleh seluruh orang-orang kafir. Ini kewajiban siapa? Ini kewajiban dari ulul amri yang ada di negara-negara Arab untuk membantu mereka. Bagaimana tentang seorang suami, ini pertanyaan yang tadi pagi tentang indahnya Islam. Seorang suami yang mengidap penyakit AIDS, tanpa sepengetahuan istrinya, apakah dia termasuk dikategorikan membunuh seorang Islam karena dia mencampuri istrinya yang sampai istrinya juga terjangkit AIDS. Ya kalau dia pernah penyakit, dia berusaha untuk berobat dan dia memberitahu kepada istrinya tentang penyakit itu. Artinya jelaskan penyakit yang berbahaya yang dia harus berusaha bagaimana supaya disembuhkan dan berdoa kepada Allah SWT. Tapi tidak termasuk kepada membunuh seorang muslim, tidak. Tidak termasuk. Sebab dalam pergaulan suami istri ada aja kadang-kadang suami yang sakit, terkadang juga ada istri yang sakit. Tapi ketika penyakit itu menular, tidak dikatakan dia membahayakan orang lain, tidak. Dalam pergaulan yang sangat dekat, dan itu wajar terjadi dalam rumah tangga. Tentang firqa-firqa sesat, saya tidak jawab, waktunya terbatas, dan antum bisa baca buku saya, Mulia dengan Masyarakat. Ini pertanyaan banyak tentang firqa sesat ini. Ya. Apakah orang yang membunuh diri kekal dalam neraka? Di dalam hadisnya Nabi menyebutkan barang siapa yang membunuh dirinya maka dia kekal dalam neraka. Khalidan mukhaladan fiha. Sebutkan oleh Nabi dalam neraka. Tapi hadis ini juga dikembalikan kepada hadis yang lain karena antara satu hadis dengan hadis yang lain tidak bertentangan. Dalam hadis yang lain disebutkan barang siapa yang masih ada seberat darah iman dalam hatinya tidak akan kekal dalam neraka. Jadi hadis itu saling menafsirkan. Jadi kalau selama masih ada iman di dalam hatinya, dia tidak akan kekal dalam neraka. Kalau begitu hadis Nabi yang dimaksud apa? Bentuknya ancaman. Seperti bagaimana? Seperti Nabi menyebutkan tentang orang yang melakukan ini, dia tidak masuk surga. Itu ancaman. Ancaman. Selama dia masih ada iman dalam hatinya, tetap dia akan masuk surga. Jadi hadis dengan hadis yang lain tidak akan bertentangan selama-lamanya. Maka dijelaskan oleh para ulama, hadis itu saling menafsirkan. Kalimat itu betul dikatakan kekal, tapi hadis saya mengatakan tidak kekal. Maka dibawa bahwa orang itu diancam dengan masuk neraka, tapi nantinya kalau selama masih ada seberat darah iman dalam hatinya, dia tidak akan kekal dalam neraka. Bagaimana tadi pagi saya bawakan tentang wanita yang tidak pakai jilbab diancam dengan masuk neraka. Bukan berarti kekal dalam neraka. Mereka diancam. Bagaimana sikap orang awam apabila ada ulama yang menyesatkan ulama yang lain? Sekarang kita lihat ketika si ulama ini menyesatkan ulama yang lain, apa dasarnya, apa keterangannya? Dan kita tidak boleh menjadi orang awam selama-lamanya. Harus belajar, harus menuntut ilmu. Sampai paham tentang Islam. Jangan selamanya jadi orang awam. Jadi kita lihat ketika umpamanya ada seorang ulama, saya ambil contoh. Seorang ulama mengatakan tentang Syiah itu sesat. Syiah sesat. Ulama Syiah sesat. Khomeini sesat. Nah, kita lihat penjelasannya. Ternyata benar. Karena apa? Akidah Syiah mengatakan bahwa Al-Quran yang mereka pegang berbeda dengan Al-Quran kita. Sunnah yang mereka pegang mengatakan bahwa sunnah itu harus dari silsilahnya Ahlul Bait. Selainnya itu tidak mereka terima. Mereka mengatakan bahwasanya para sahabat semuanya kafir. Sudah wafatnya Rasulullah. Kecuali yang tidak kafir Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain, kemudian Ammar, kemudian Miqdad, kemudian lagi Abu Darda, Abu Dzar, Salman, dan yang lainnya. Berarti mengkafirkan sahabat, sesat mereka. Jadi ketika ada seorang tokoh atau ulama mengatakan Syiah itu sesat, benar, Syiah itu sesat. Kenapa? Mereka mengkafirkan para sahabat. Bahkan bukan hanya itu saja, bahkan sahabat Abu Bakar dan Umar yang merupakan sebaik-baik sahabat dan tokohnya sahabat itu yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Dan anaknya dua orang ini radhiyallahu anhu ajma'in, istrinya Nabi, Hafsah dan Aisyah, itu dicela habis-habisan oleh orang-orang Syiah dalam kitab-kitab mereka. Dalam kitab mereka. Kemudian juga mereka menganggap bahwa imamnya mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Sebagaimana dikatakan oleh Khomeini dalam kitabnya mereka. Jadi Khomeini mengatakan dalam kitabnya Hukum Islamiyah, inna min daruriyyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wa nabiyyun mursal. Sesungguhnya ketetapan dari mazhab kami bahwa imam-imam itu derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Yang enggak bisa dicapai oleh malaikat, enggak bisa dicapai oleh para nabi. Jadi ini sesat. Jadi ketika ada ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa Syiah itu sesat, ya memang betul sesat. Kenapa? Dari kitab mereka sudah mempunyai akidah yang sudah menyimpang. Bagaimana tentang orang yang dia meninggal dunia sedangkan belum terbetik dalam hatinya untuk berjihad? Nabi SAW menyebutkan tentang kita ini wajib untuk berjihad. Dan jihad ini bersama ulul amri. Sekarang kalau memang sampai kita meninggal belum ada dikumandangkan jihad, tidak ada masalah. Kecuali kalau memang sudah kemarin jihad tidak ikut berjihad, maka matinya kata Nabi syu'batu minan nifaq. Kata Nabi, man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Dalam hadis yang sahih yang riwayat Muslim, barang siapa yang tidak berperang dan tidak terbetik dalam hatinya untuk berperang sampai dia meninggal dunia, maka dia matinya seperti orang munafik. Ini kalau sudah dikumandangkan perang, itu yang jihad melawan orang kafir. Ini tadi sudah saya jawab pertanyaan ini tentang demonstrasi dalam Islam, tidak ada, sudah saya jawab. Jadi nggak usah ditanyakan lagi. Mungkin yang tanya tidur tadi. Yang nanya tadi yang nulis ini tidur. Ada pertanyaan lagi yang berkaitan tentang masalah fikih, yaitu apakah orang musafir yang sholat di belakang orang yang sholat tamam boleh dia qasar? Tidak boleh. Umpamanya saya musafir. Sekarang saya ikut imam yang ada di sini. Ya, maka saya sholat mengikuti imam. Imam yang sholat isya 4 rakaat, saya harus ikut wajib ikut imam 4 rakaat. Ya boleh saya qasar. Sebab Nabi bersabda, inna ma ju'ilal imam liyutamma bih. Jadikan imam untuk diturut, untuk diikuti. Enggak boleh imam 4 rakaat, dia begitu tasyahud awal salam. Tidak boleh. Tapi kalau dia jadi imam, si musafir jadi imam, maka dia qasar karena sunnahnya safar qasar. Sunnahnya safar, qasar. Adapun jamak bukan sunnah safar. Menjamak salat bukan sunnah safar. Qasar termasuk sunnah safar. Bahkan sebagian ulama mengatakan qasar itu wajib bagi musafir. Sebagian ulama. Nah sekarang kalau dia jadi imam, maka dia qasar. Nah setelah dia salam, makmumnya yang mukim disuruh menyempurnakan. Sebagaimana Nabi ketika di Mekah, Nabi jadi imam. Begitu Nabi sholat 2 rakaat selesai, Nabi mengatakan kepada para sahabat, begitu salam kanan, salam kiri, atimmu salatakum fa inna qaumun sabrun. Sempurnakan sholat kalian, kami adalah musafir. Jadi mukim ketika dia bermakmum dengan imam yang musafir, mukim ini harus mengerjakan dengan tamam, jangan ikut kosor. Harus mengerjakan dengan tamam. Bagaimana untuk menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap orang kafir yang menzalimi Islam dan tidak boleh mengebom atau sembelih tawanan orang kafir? Ya harus sabar. Tadi saya jelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Kita harus sabar. Dan itu tidak menyelesaikan masalah, karena tujuan kita dalam peperangan apa? Tujuannya apa? Supaya tegak agama Islam. Dengan cara mengebom itu, mafsadahnya banyak. Saya akan sebutkan tentang mafsadah dari ngebom itu. Ya, puluhan mafsadah. Saya sebutkan sebagian. Dengan ngebom yang dilakukan oleh sebagian, ya entah itu orang-orang fasik, entah itu orang munafik atau orang Islam yang memang menamakan diri dengan jihad, ya. Dengan bom itu yang dilakukan di mana saja, apakah di tempat-tempat yang aman, di hotel atau yang lain yang dilakukan. Yang pertama, dia melakukan bunuh diri. Yang kedua, dia membunuh orang-orang abriya, artinya tidak punya kesalahan. Dalam artian maksudnya dia tidak ikut dalam peran. Yang ketiga, dia membunuh orang muslim, membunuh kafir mu'ahad atau zimmi, tidak akan mencium aroma surga. Yang ketiga, dia membunuh orang Islam. Dan terjadi sebagian tempat yang ada bom bunuh diri, yang terbunuh juga umat Islam. Dan kadang di antara mereka juga ada yang cacat seumur hidup. Cacat seumur hidup. Dan ini dosa besar. Yang keempat, dengan cara yang demikian, apakah terjadi Islam? Tidak. Justru nama Islam tambah jelek. Di dunia Islam ini tambah jelek. Dianggap teroris umat Islam ini. Yang kelima, tidak ada rasa aman. Orang bertambah takut. Sedangkan aman dengan iman mempunyai hubungan yang sangat erat. Antara iman dengan aman. Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Dengan adanya seperti itu tidak aman. Seperti itu ada demonstrasi. Tidak aman orang, tidak merasa aman. Terganggu kaum muslimin semuanya. Kata yang jalan pun terganggu. Terganggu dengan ada yang seperti itu. Kemudian, yang keenam, dengan adanya yang seperti itu apa? Menyebabkan orang tidak simpati kepada Islam. Orang lari, orang-orang kafir tidak senang. Ini jelas. Selalu tuduhannya kepada siapa? Tuduhannya kepada siapa? Kalau ada bom-bom bunuh diri, tuduhannya kepada siapa? Tuduhannya kepada orang Islam. Akhirnya orang tidak simpati kepada Islam ini. Kemudian setelah itu, apa yang didapat dari yang seperti itu? Kerugian. Rugi semuanya. Rugi harta. Ya. Ya terhitung ternyata. Rugi masalah perdagangan, rugi perekonomian, rugi juga nama Islam dan yang lainnya. Rugi. Bahkan juga dakwah-dakwah itu jadi dilarang, disekat, tidak boleh dakwah. Dengan sebab perbuatan mereka. Banyak mafsadah, mafasid yang banyak sekali dari perbuatan mereka itu. Banyak mafsadahnya. Jadi sebagian baru saya sampaikan tentang masalah dengan sebab bom-bom bunuh diri itu. Ya karena waktunya sudah cukup, dan itu yang bisa saya jawab. Nanti yang belum terjawab ditanyakan kepada ustaz yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.